Oh, maaf ya, suaranya terpaksa nggak muncul, lupa untuk speaker. Jadi bioma itu sendiri sebenarnya lingkungan kita. Kata bioma sendiri, jika diartikan bak ruang, ya kehidupan, mim sesuatu. Jadi bioma itu adalah ekosistem, bagian kecil ekosistem, di mana makhluk hidup bisa bertahan di dalamnya, bisa survive di dalamnya. Jadi inilah bioma yang tidak jauh dari apa yang kita sebut dengan planet kita sendiri, yaitu Earth. Karena suara mungkin di depan kita bisa bahas lagi. Dari bioma, kita nanti mengerti lagi masalah biota, ekologi. Coba apakan kata biota? Ba? Ya. Oh, ta. Tapi dibaca biota. Berarti dia terjadi huruf ba, ya, dan ta. Bayangkan nanti dengan huruf bait. Bait itu loh, rumah. Ternyata juga terdiri dari huruf ba, ya, dan ta. Nah ini kalau ini mungkin agak mudah. Jadi ini kita belajar untuk masalah ekologi. Oh saya ini suaranya pada bisa kok Pak. Iya, tapi ini kan enak. Coba ini Mas Budi. Ini luar biasa, kedatangan Miss You ini diliput oleh Jawa Pos Pasar Banyuwangi. Itu Mbak Jin itu khusus meliput pengajian kita karena ini peristiwa yang luar biasa menurut teori publikasi. Silakan nanti publikasi. Apa? Ayo. Dari biota, enggak sudah kita masuk. Waktu sayang kamu ini. Yang itu dia datang kok. Yang itu tidak bisa dia datang. Transcription, Jason. Itu rumah Jason. Pak Jason. Ya, ini sudah masuk sudah. Enggak. Konflik aja tadi. Kalau ane tak golong pakai. Jadi ini tadi dalam mempelajari antropologi ternyata kita harus membahas juga masalah biologi yaitu bait. Kita langsung. Dan ini adalah pokok bahasan dari biologi. Kalau kita ingin mempelajari lebih dalam lagi, jadi masalah bagaimana makhluk hidup, bagaimana hewan-hewan, tumbuhan, evolusi, atau sel-sel bereproduksi, atau bagai apapun. Nah, sekarang kita back kepada biologi. Kita tahu, Pak, dalam, ke dalam, ya, kehidupan, pergerakan, tak adalah diri. Jadi, yang namanya bait, yang kita artikan rumah, adalah ruang pergerakan atau ruang kehidupan diri. Itself, it. Jadi, di mana ruang itu bisa untuk sebuah kehidupan, di mana ruang tersebut bisa untuk sebuah pergerakan, itulah yang dinamakan bait. Jadi baitullah adalah rumah di mana di situ bisa beraktivitas untuk seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan yang ditujukan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang, bagi orang Banyuwangi, okay, rumahnya di mana? Mungkin di Bentangan. Dia menunjuk area yang kecil. Tetapi kalau kita bertemu orang di Surabaya, rumah kamu mana? Banyuwangi. Tetapi kalau kita ketemu orang misalkan di luar negeri, rumah kamu mana? Indonesia. Kalau kita ketemu orang dengan sesama universe, rumah kamu mana? Di bumi. Jadi inilah makna dari bait. Jadi inilah rumah kita, bumi, di mana Allah telah mengajarkan kepada kita, janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi, apapun alasannya. Tetapi banyak orang-orang yang mengaku mereka telah berbuat kebaikan, walaupun kenyataannya mereka telah berbuat kerusakan. Di sini juga ada yang memang sengaja karena ilmuannya, atau berbuat kerusakan karena juga masalah tanpa ilmu. Maaf, karena kebodohannya. Orang dengan keilmuannya bisa berbuat kerusakan karena dia telah mengeksploitasi bumi secara besar-besaran hanya untuk peningkatan kemampuan untuk saat ini, sehingga pada waktu mereka ditegur, mereka akan berkelit bahwa mereka telah mengeluarkan biaya untuk reklamasi atau untuk perbaikan lingkungan, tetapi sesungguhnya antara kerusakan yang ditimbulkan dan perbaikan yang diberikan tidak seimbang. Atau juga terjadi karena kebodohan sebuah kelompok tertentu. Karena mereka tidak ada ilmu sama sekali, sehingga mereka berbuat sesuatu yang akhirnya bisa membuat kerusakan dalam skala luas. Misalkan penebangan hutan yang tanpa dikendalikan dengan ilmu pengetahuan. Pembakaran hutan untuk membuka sebuah lahan karena tidak mau repot, akhirnya hutan mudah dibakar. Apa yang terjadi? Asap, kesehatan, nah ini. Jadi ada dua sisi. Di sinilah kenapa Islam sangat menganjurkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan wajib dituntut mulai kita lahir sampai menuju ruang kematian. Karena itu hukumnya wajib, jadi kita harus melakukan hal tersebut. Jadi, dan ilmu tersebut juga harus diletakkan di atas akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ilmu setinggi apapun tanpa didampingi akhlak, etik ya, yang baik, dia akan untuk berbuat kerusakan. Tetapi akhlak yang baik tanpa ilmu pengetahuan juga percuma, dia nggak punya kekuatan. Disinilah ketandian kita untuk bagaimana mempelajari biologi sendiri. Sama dengan saya pernah dengar hadis, kalau ingin kita mengenal Allah, maka diri sendiri. Pelajarilah diri kita sendiri. Kita balik ke nah ini kalau untuk ilmu sosiologi, sosiologi berarti dari sosial dan logos berarti ilmu masyarakat perilaku. Sebenarnya di sini di Islam adalah mengenai hablum minannas, bagaimana mengatur hubungan antar manusia. Hab dari kata cinta, hubun. Jadi hablum minannas bagaimana mencintai antar sesama manusia. Dan adalah ini tuntutan yang pasti, tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak begitu memahami hablum minannas. Akhirnya kenapa? Kita antar saudara sendiri kadang-kadang bertengkar, bukannya saling mencintai, tetapi malah saling mencemooh. Apalagi dengan orang di luar. Sehingga di situ terjadi kelemahan yang harusnya kita bisa siap memberikan contoh yang baik, tetapi yang tercium oleh pihak luar adalah sesuatu yang buruk. Saya tertarik dengan omongan dari teman saya yang dari Jerman. Kalau kita salah dalam mengaplikasikan agama, salah ya dalam mengaplikasikan agama, maka agama akan membuat kita semakin bodoh. Tetapi kalau agama kita gunakan dengan cara yang sebaik-baiknya, maka Islam akan membawa kita untuk jauh lebih maju dan lebih beradab. Jadi ini tergantung dari bagaimana kita melakukan ajaran-ajaran Islam. Kita kemarin belajar masalah dinul Islam. Jadi dal adalah aturan-aturan, petunjuk, ya segala satu, nun data informasi. Jadi din Islam adalah aturan-aturan, segala sesuatu petunjuk untuk mencapai keselamatan. Dan di sini sebenarnya sosiologi akan diajarkan. Di sini saya rangkum kata Bashir yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bashiro, ada beberapa ayat yang mengartikan Bashir itu adalah berbuat baik. Jadi ini juga pelajaran bagi kita untuk selalu membuka Al-Quran. Bashir, Bashiro juga bermakna makhluk. Hubungan makhluk di sini termasuk manusia. Jadi kita belajar tadi bagaimana antropologi tadi. Jadi makhluk bagaimana berkembang biak, juga bagaimana bermigrasi. Bashiro juga bermakna berlepas diri. Melepaskan sesuatu dari sesuatu juga berarti membuat sebuah koloni baru, kelompok baru. Dan terbesar adalah masalah berbangsa-bangsa. Ini juga disebut dalam kelompok kata Bashiro. Dan yang sering kita dengar, kelompok kata Bashiro adalah berita gembira. Bashiro wa nadiro. Berita gembira juga sesuatu yang menggembirakan. Bashiro juga bisa bermakna berbakti. Berbakti juga bisa bermakna berbagi. Bashiro juga bisa ditafsirkan membersihkan atau menyebarkan. Yang dimaksud bersih di sini dari sesuatu yang tadinya banyak disin sehingga akhirnya tinggal sedikit. Ini yang harus kita pelajari adalah kenapa dalam satu kelompok kata Bashiro bisa diartikan sebegian banyak. Nah ini kita tes bagaimana pengetahuan huruf kita, makna huruf hijaiyah bisa mengartikan makna kata Bashiro sehingga bisa masuk ke dalam ilmu antropologi, juga bisa bermakna berbuat baik, juga bisa bermakna makhluk, juga bisa bermakna berlepas diri, dan juga bisa bermakna berita gembira. Mulai dibuka untuk makna kata huruf Shin. Alamat. Saya nggak sebutkan. Yang ada 188, halaman 188. Ini adalah simbol dari huruf Shin. Dari satu pecah menjadi tiga. Di sini sebenarnya ini adalah juga simbol dari fisi dan fusi nuklir. Jadi yang untuk ingin mendalami masalah fisi dan fusi nuklir, silakan cari huruf Shin di dalam Al-Quran, sehingga bermakna juga kata syubhat. Fusi-fusi nuklir juga bermakna radioaktif. Radioaktif juga bermakna sesuatu yang berbahaya. Wa min syari, dari sesuatu yang berbahaya. Syirik, kenapa syirik? Dari satu menjadi tiga. Dari tiga menjadi satu. Tergantung dari mana kita mengartikannya. Bersyukur, kita punya satu dibagi orang banyak. Jadi kalau kita ngomong kita bersyukur hanya untuk mengucap alhamdulillah, tetapi tidak mau berbagi, tidak mau sharing, bersyukurnya hanya sebatas lisan. Tetapi untuk amalia dia tidak terhitung. Tidak berarti. Nah kita juga balik ke sini. Jadi Di dalam Al-Quran juga untuk senjata namanya syauka, bermakna senjata. Jadi huruf sin ini juga bisa bermakna senjata. Juga bermakna syajarot, pohon. Kita perhatikan pohon, mulai akar, dia pecah. Mulai batang, dia juga pecah. Mulai daun, dia juga pecah. Dan ternyata, batang, pohon, jika tertimbun ribuan tahun, dia akan menjadi fosil. Fosil dari pohon, ternyata kalau kita tambang sekarang adalah menjadi emas hitam. Emas hitam atau minyak bumi. Nah ini lah, perbedaan antara ilmu dengan enggak. Kita kadang-kadang hanya terbatas dari sesuatu yang nampak. Jadi fosil untuk orang-orang kita hanya diambil akiknya. Tetapi untuk orang yang berilmu, akan diambil untuk minyaknya. Dan ternyata hasilnya berbeda jauh. Orang yang mengambil akik, bolak-balik cuma berdebat, dan ngomong harga tinggi tetapi tidak pernah laku. Tetapi untuk minyak, dia akan bisa menguasai dunia. Sehingga terbentuk akar-akar. Dan ini dari satu kata yaitu huruf sin. Karena di sini sin adalah pasir, maka bak, dalam, ke dalam, ke belakang, history. Di dalam berarti internal, tidak keluar dari situ. Kedalaman juga berarti ruang. Berarti di sini makna basir adalah ruang populasi dari berbagai hal. Di sini adalah ruang untuk perkembangbiakan dari berbagai hal. Disinilah kata basirok bermakna makhluk. Jadi sebuah kenapa kita masuk basir manusia dalam termasuk kata basir karena kita ada penyebaran, kita ada populasi dan kita ada ruang dan ilmu antropologi mempelajari sejarahnya latar belakang ke dalam historis bagaimana sesuatu itu bisa berkembang biak bagaimana penyebaran dari sebuah kelompok. Ini basir. Dan kita juga tahu manusia juga disebut basir karena kita juga berkembang biak, kita juga membentuk populasi, dan kita juga menyebar. Tak ulang dulu, silakan. Bagus, yang baru datang ini kita tadi jamatan pelajarannya kebesaran. Jadi punya nilai berita kira-kira karena informasi seperti ini buktinya radar atau Jalpos ngirim orangnya sesuai dengan huruf nun dan ta itu napa itu apa berita ya? Nah, ini sehingga bagus sebagai informasi kita malam ini ada 3 mata pelajaran. Bagaimana pesantren Anda mendatangkan Ustadz Ruslan ini potensi masing-masing anak bisa diindra dengan ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang beliau miliki. Di sini ada pesan huruf sin luar biasa, kalau diurai di gambar seperti ini, seseorang mendapatkan karunia lalu dinikmati dirinya sendiri, tidak untuk dikembangkan seperti huruf sin, maka kalimat syukurnya itu patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan amanat huruf sin, kira-kira begitu. Kalau itu bermanfaat ibarat teori listrik ada hukum induksi dan deduksi, kalau bisa dirasakan orang banyak, syukur atau bacaan alhamdulillahnya itu amanah sesuai dengan pesan huruf sin. Silakan dilanjutkan. Adapun makna basin roh yang kedua, yaitu sin di sini adalah kalau kita balik arahnya. Kalau dari sini tadi menyebar, tetapi dari sini menyambung. Jadi kata basir adalah untuk penyatuan sebuah koloni, untuk sebuah penyatuan sebuah populasi, atau kita sebut sebenarnya dengan dal dan roh. Kampung, community. Kita tahu dal berarti tangan, kok berputar? Atau kalau tangan dengan tangan bertemu, kita keliling pramuka membentuk sebuah lingkaran. Itulah dar. Jadi sebuah lingkungan, komunitas, komuni. Jadi kita sebagai wasir, sebagai makhluk, juga ada sebuah penyatuan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Di sinilah kita sebagai makhluk sosial, yaitu untuk itu antropologi sebagai makhluk sosial, sosiologi, sehingga secara historis ke belakang, inilah ilmu sosiologi, antropologi untuk arkeologi, yaitu bagaimana sebuah populasi bisa bersatu, sebuah populasi bisa berkumpul. Kalau kita bisa mempelajari hal ini, sehingga hal ini bisa untuk menjadi sebuah syiar, bagaimana untuk menyatukan sebuah umat. Tetapi, jika kita tidak pernah belajar seperti untuk bagaimana latar belakang tidak pernah belajar sejarah, percayalah kita akan bolak-balik masuk kepada lubang yang sama, sehingga berapapun waktu yang diberikan Allah kepada kita akan sia-sia. Karena apa? Akhirnya kita masuk selalu kepada lubang yang sama dan kita tidak akan pernah mencapai sebuah kemajuan. Dan ini juga kalau kita masuk kepada kata syukur, jika kita mempunyai satu, kita bagi menjadi banyak dan itu bersyukur, maka efeknya, jika kita selalu bagi, maka keuntungan yang banyak ini akan dikumpulkan menjadi satu. Jadi orang yang bersyukur, orang yang berbagi, tidak akan pernah rugi. Begitu dia menyebarkan, dia akan mendapatkan jauh lebih banyak untuk dikumpulkan menjadi satu di tangan orang yang bersyukur tadi. Jadi tidak pernah ada ceritanya, orang yang dermawan, orang yang mau berbagi, dia akan bangkrut. Justru dia akan semakin sukses. Dan ini tidak hanya diyakini oleh umat Islam, agama apapun ternyata juga meyakini hal ini. Sehingga banyak orang-orang kaya, walaupun tidak Islam, mereka membentuk sebuah foundation, yayasan-yayasan, di mana mereka mengeluarkan dana jutaan dolar hanya untuk berbagi dengan orang lain. Dan kenyataannya mereka tidak bangkrut, justru mereka dihormati dan semakin besar. Jadi ini makna basir yang kedua. Ini Shin juga berarti penyebaran, network, jaringan berita. Karena di sini ada energi, bahkan energi inilah yang dianggap sebuah berita yang menggelegar. Dimaksudkan mungkin berita yang menggemparkan atau berita yang gembira. Jadi jaringan network. Jadi kata syiar juga masuk ke dalam Shin macam ini. Jadi syiar itu sendiri adalah kita berusaha untuk membentuk jaringan. Jadi kalau kita ingin syiar, kita harus punya cabang-cabang, kita harus membentuk jaringan. Dan basir masuk ke dalam berita gembira. Di dalam berita gembira ini juga berarti kita mempunyai jaringan. Jadi jangan harap kita mempunyai berita yang menggembirakan kalau kita tidak mempunyai jaringan. Dan kelemahan umat Islam saat ini adalah satu, kita tidak mempunyai jaringan untuk masalah pemberitaan. Jadi yang kita dengar adalah berita yang menyedihkan mengenai umat Islam. Karena apa? Kebaikan kita tidak mungkin dipancarluaskan. Tetapi sekali kita berbuat salah, jelek, maka akan diekspos terus-terusan. Karena apa? Karena kita tidak ikut memiliki jaringan berita tersebut. Dan karena kita tidak mendalami ilmu yang benar mengenai network, sehingga kalau kita mendirikan jaringan, bisa ditebak dalam jangka waktu 1-2 bulan pasti bangkrut. Karena kita cuma mengandalkan insting, intuisi, tapi meninggalkan ilmu. Dan juga kata basir, berita gembira, karena di sini adalah bak, adalah kebelakang historis. Berarti berita gembira di sini juga harus ditelusuri dari mana asalnya. Jadi kata Basir juga mengajarkan kepada kita, sebuah berita gembira itu pasti ada runtutannya. Jangan pernah kita mendengarkan sebuah berita jika kita tidak tahu asal-muasalnya. dan kita sering terjebak oleh situasi semacam ini, sehingga akhirnya apa? Karena memang cerita sedih saja yang diceritakan oleh jaringan-jaringan kita, sehingga akhirnya kita kadang-kadang antar saudara kita sering bertengkar hanya karena mendengar berita yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana kita tahu kebenarannya? Kita tidak akan bisa meneliti bayan atau mungkin sebuah berita tersebut karena terputus oleh jaringan. Dan kita tidak bisa menelusuri jaringan karena kita tidak ikut memiliki jaringan tersebut. Disinilah pentingnya, jika kita memiliki sebuah jaringan yang besar, kita harus juga memikirkan bagaimana membentuk network atau jaringan sehingga basir yang kita dengar adalah benar-benar berita yang menggembirakan, bukan justru berita yang menyedihkan karena ketidakmampuan kita sendiri. Dan ini sih juga seperti saya singgung tadi adalah berbagi, distribusi atau pembagian. Jadi kata sini-sini bagaimana kita sebuah makhluk, sebuah berita bisa bermakna juga ada berbagi, distribusi, pembagian. Jadi kalau kita menyebut kata basir, tetapi di sini tidak ada pendistribusian, tidak ada rasa berbagi, tidak disebarluaskan, maka kata tersebut tidak masuk ke dalam kategori basimpro. Dan di sini akan saya ungkap satu ayat, yaitu Al-Hujurat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inilah kita sebagai pasir, supaya kamu saling mengenal. Syiar, pasir, berita, network, jaringan. Jadi sebenarnya kita diciptakan oleh Allah ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita mempunyai tugas untuk kita bisa bersatu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling kenal mengenal, bukan untuk saling menghancurkan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kita tahu kata takwa dari huruf tak dan khof, tak diri, khof berpikir. Jadi orang mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling bisa khauf, orang yang bisa berpikir, orang yang bisa bercermin, orang yang bisa muhasabah, tadabbur, introspeksi, belajar sejarah, dan orang yang bisa bertafakur juga. Jadi di sini. Dan kita tahu kenapa kita sekarang tidak dimuliakan Allah, karena di dunia Islam sendiri sangat sedikit sekarang ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir, sehingga untuk saat ini di dunia ini yang dimuliakan oleh Allah terpaksa orang di luar Islam. Kenapa? Karena mereka sekarang paling bisa berpikir. Tetapi sayang, karena mereka berpikir tidak diniatkan untuk Allah, karena Allah juga memenuhi janji, maka mereka dimuliakan sementara untuk di dunia ini, untuk di akhirat Allahu a'lam. Tetapi yang kita ngeri adalah kalau kita sendiri di dunia tidak mulia, lalu nanti di akhirat meleset, terus kita kebagian apa? Di dunia sudah susah, di akhirat terpaksa meleset lagi. Nah ini jauh lebih susah. Di sinilah kita dipaksa untuk berpikir, kita dipaksa untuk berilmu. Kenapa Islam sangat mengagungkan ilmu? Kenapa Islam mewajibkan seseorang untuk mencari ilmu? Karena sebenarnya kita hendak dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tetapi semua balik kepada kita sendiri, karena innamal niyyat, sehingga di mana niat kita, di mana kemauan kita untuk mempelajari ilmu, disitulah kita nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah. Bila jamin wali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita jam 9 kurang 5 menit. Jadi silakan ada sesuatu.